السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kajian hadis masalah fiqh dari kitab Umdatul Ahkam, masih dalam babul buyu', masih dalam bab jual beli, yaitu kita sampai pada hadis yang ke-259. An Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam naha عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang harganya anjing, maharnya pelacur, dan bayaran dukun. Di sini sekarang kita membahas tentang apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari perdagangan. Bukan karena bentuk perdagangannya yang salah, tetapi apa yang dijualnya yang salah. Berbeda dengan yang kemarin kan? Kalau yang kemarin adalah bentuk dagangnya yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat jual beli. Apakah karena mengandung riba atau mengandung judi? Adapun sekarang, walaupun jual belinya dalam keadaan semua syarat-syaratnya lengkap, tetapi yang dijualnya adalah perkara yang tidak boleh dijual, atau sesuatu yang diharamkan oleh Rasulullah SAW untuk memakan harganya. Yang pertama disebut dengan thamanil kalbi, harganya anjing, artinya uang yang didapat dengan menjual anjing. Yang kedua, mahrul baghi, maharnya pelacur. Bahasa halusnya dengan kalimat, atau bahasa halus dengan kalimat mahar. Padahal itu adalah tidak sama dengan mahar ketika menikah. Karena apa yang dilakukan oleh mereka bukan pernikahan yang syar'i, tapi pernikahan jahiliyah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah, dalam bentuk-bentuk pernikahan jahiliyah, kata Aisyah, ada pernikahan yang seperti sekarang ini, pernikahan kaum muslimin, dan itu yang disetujui, dan itu yang ditakrir oleh Rasulullah SAW. Ada pula pernikahan dalam bentuk seorang wanita memasang bendera putih di rumahnya. Dan semua laki-laki di zaman jahiliyah tahu kalau rumah wanita yang demikian adalah dia siap didatangi oleh laki-laki manapun. Asal membayar maharnya. Mereka istilahkan mahar. Seakan-akan itu adalah pernikahan. Dan disebutkan pula oleh orang-orang jahiliyah dengan pernikahan. Tetapi pernikahan jahiliyah tentunya, yang sesungguhnya sama dengan pelacuran. Maka datanglah para laki-laki mendatanginya dan menzinainya, dengan membayar ongkosnya atau bayar biayanya, membayar maharnya, nanti ketika wanita itu hamil, maka wanita itu memanggil dukun. Dan kemudian dukun itu diminta untuk menebak bayi ini anak siapa. Ketika sudah ditanyakan kepada dukunnya, maka dukunnya meminta kumpul semua laki-laki yang pernah menzinainya. Maka berkumpullah apakah 10 atau 12 orang dari laki-laki, dan kemudian dukun tadi menyatakan ini anakmu. Keputusan dukun tadi merupakan keputusan yang harus diterima oleh semuanya. Dan di masyarakat jahiliyah sama-sama merasa kalau itu keputusan harus diterima. Maka nanti anak itu dinisbatkan kepada orang yang ditunjuk oleh dukun dengan mengatakan bin fulan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Tetapi Rasulullah SAW menyatakan bahwa aku tidak pernah dilahirkan dari pernikahan jahiliyah yang seperti ini. Yani Rasulullah SAW dikeluarkan selalu dalam keadaan pernikahan-pernikahan yang seperti pernikahan kita. Seorang melamar wanita, kemudian menikah, kemudian terus demikian. Ini khonifidina azakumullah, dari mulai Rasulullah SAW, bapaknya, kakeknya, terus ke atas, tidak pernah ada yang dilahirkan dari zina. Ini keistimewaan Rasulullah SAW. Walaupun nenek moyangnya masih zaman jahiliyah, juga dalam keadaan tidak dilahirkan dengan cara-cara yang seperti itu. Ikhwan ibn a'azakumullah, setelah datangnya Islam, Rasulullah SAW hanya mentakrir satu bentuk pernikahan, yaitu datangnya seseorang laki-laki melamar kepada seorang orang tua yang memiliki anak wanita. Ini melamarnya kepada orang tuanya. Aku melamar anakmu. Setelah itu terjadilah ijab kabul pernikahan dengan saksi-saksi. Hanya itu yang ditakrir, dan pernikahan-pernikahan bentuk lain tidak ditakrir dan tidak oleh Rasulullah SAW disetujui, bahkan dilarang. Di antara bentuk-bentuk larangannya, di samping larangan yang jelas dari zina dalam Quran dan Sunnah, juga larangan dari mahril baghi. Disebutkan di sini mahrul baghi. Naha an mahril baghi. Rasulullah SAW melarang maharnya pelacur. Maharnya adalah haram. Wa hulwanil kahin. Hulwan adalah bentuk bayaran sesuatu yang menggembirakan si dukun tadi, karena dukun tidak bekerja berat apapun mendapatkan pemberian-pemberian, maka dia merasa gembira sehingga pemberiannya disebut dengan kalimat hulwan, yakni yang membuat dia gembira dan senang. Ikhwan ibn a'azakumullah, apa kerjaannya dan apa yang dijual oleh dukun? Yang dijual adalah kedustaan. Maka tidak boleh menjual kedustaan, dan harta yang diterima dari menjual kedustaan adalah haram. Seperti dukun-dukun tadi, oh kamu bakalnya begini, kamu bakalnya begitu, kamu nanti kalau besar jodohnya fulan atau fulana, kamu nanti begini kalau mau mendapatkan rezeki datanglah ke gunung ini. Ini adalah ramalan-ramalan yang dusta, yang dia sama sekali tidak alimul ghaib. Maka tiga bentuk jual beli ini haram karena zat yang dijualnya. Haram karena zat yang dijualnya adalah perkara yang haram. Anjing adalah haram, demikian pula pelacuran haram, demikian pula perdukunan. Disebutkan di sini dalam syarahnya bahwasanya yang dimaksud dengan mahar al-baghi, kalimat baghi dengan difathahkan ba'nya al-muwahhadah, yakni bertitik satu di bawah. Demikian supaya jelas ya, karena sebagian tulisan-tulisan manuskrip zaman dulu dalam keadaan tidak bertitik, maka harus dijelaskan kalimat ini bahwa ini adalah huruf ba. Wa kasril ghainil mu'jamah, dengan dikasrahkan huruf ghain yang mu'jamah yang bertitik, ini bukan ain. Wa tasjidil ya, dan ditasjidkan di huruf ya, berarti dibaca baghi, ditasjidkan di huruf ya. Wazannya adalah wazan fa'il, bimakna fa'ilah fa'il, tapi maknanya adalah fa'ilah yang melakukan sesuatu, yakni baghiyah. Baghiyah adalah pelacur, bentuk jamaknya bigha, tetapi asal katanya dari baghi adalah orang yang menginginkan sesuatu, qalab, meminta sesuatu. Wa kathratu isti'mali fil fasad, dan yang namanya bigha selalu kebanyakan penggunaannya adalah pada yang jelek-jelek. Walaupun maknanya meminta atau mencari sesuatu keuntungan, Tetapi yang dimaksud dengan biwa atau bagi atau bagiyah adalah pelacur. Dan tidak ada bedanya laki-laki ataupun perempuan. Barangkali ada laki-laki yang melacurkan dirinya untuk mendapatkan sesuatu, juga dikatakan dia dengan biwa. Hanya saja dimudakarkan berarti bagi atau biwa. Adapun yang sering adalah perempuan yang melacurkan dirinya untuk mencari keuntungan duniawiyah, maka harta yang dimakannya haram, yang diterimanya haram, dan kalau dimakan berarti dia ghudhiya bil haram, dibesarkan tubuhnya dengan sesuatu yang haram, anna yustajabu lahu, bagaimana doanya akan terkabul kalau dia makan dengan makanan haram, memberi makan anaknya dengan makanan yang haram. Ikhwan fillah na'azakumullah, disebut dengan mahar yani ma ta'attahu 'ala az-zina, maharnya adalah bayarannya, apa yang diterima oleh si pelacur tadi dari pelanggannya, dari hidung belang, itu disebut dengan mahar. Summiya maharan min babit tawassu', dinamakan dengan mahar karena meluas maknanya, yakni kepada makna bayaran. Padahal makna asalnya mahar adalah yang diberikan kepada seorang wanita yang dipinang untuk dinikahi secara syar'i. Itu mahar. Tapi maknanya meluas, bayaran kepada pelacur juga disebut dengan mahar. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang ketiga sekarang, yaitu kalimat hulwan. Hulwan dengan dhamma, diha, masdar dari hulwah. Hulwah artinya manis. Atau bisa pula hulwah bermakna atiyah, pemberian. Di dalam Fathul Bari disebutkan, asal katanya adalah dari al-halawah. Demikian kata Ibn Hajar dalam Fathul Bari, bahwa makna hulwan dari kalimat halawah. Halawah adalah syabbaha bi syai'il hulu, disamakan pemberian tadi dengan sesuatu yang manis. Hulu. Kenapa disamakan dengan sesuatu yang manis? Min haitsu innahu yu'khadh sahlan bila masyaqqah, karena diterima oleh dukun tadi dengan mudah tanpa kesulitan apapun. Tinggal ngomong komat kamit abrakadabra, membaca mantra, kemudian dapat uang 1 juta. Ini khuan ibn a'azakumullah adalah hulwan, sesuatu yang manis buat dia, tetapi jadi azab di akhirat. Ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga dikatakan pula kalimat itu dengan hulwan, yakni pembayaran sesuatu yang sangat mudah sekali didapat, enggak pakai jual barang, enggak pakai jual buah-buahan, enggak pakai berdagang, enggak pakai bisnis, tinggal ngomong komat kamit, tiba-tiba mendapatkan harta. Maka disebutnya dengan julukan hulwan. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, kalau begitu makna hulwanul kahin adalah bayaran untuk pekerjaan perdukunan. Katanya dukunnya, oh barangmu yang hilang itu saya lihat ada di tempat ini. Saya lihat di kuku saya bahwa ada tempat ini di alamat sekian. Tiba-tiba dicari, gak ketemu, balik lagi, Pak dukun gak ada. Oh itu berarti kurang kamu, huluannya kurang bayarannya, sesajennya kurang. Kamu sekarang tidak cukup dengan seekor ayam, tambah seekor kambing. Tambah seekor kambing lagi, dusta lagi. Ada di kota A, di mana belum jelas. Karena memang tidak tahu sesungguhnya. Oh belum jelas. Kelihatannya itu di kota A, tapi saya tidak tahu di mananya. Cari saja di sana. Berarti disuruh nyari dia. Kalau ketemu, wah dukunnya hebat ya. Padahal dukun gak tahu apa-apa. Jahil, bodoh, dia gak tahu apa-apa. Kedzab, berdusta. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka uang yang dia terima haram. Apa yang dia terima dari bayarannya tadi adalah perkara yang haram. Dan Rasulullah SAW naha an thamanil kalb wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Kalau dia makan berarti dia makan barang haram. Kalau dia berikan pada anak-anaknya berarti dia memberikan pada anak-anaknya barang yang haram. Kalau dia memberikan pada istrinya berarti dia menyuapkan api neraka pada istrinya dan anak-anaknya. Yang jelas-jelas tidak barakah dan doanya tidak terkabul. Sebagaimana dikatakan di dalam riwayat yang lain, bahwa seorang yang dibesarkan yang ghudhiya bil haram, anna yustajabu lahu, bagaimana akan dikabulkan doanya kalau dalam keadaan di tubuhnya mengalir seluruhnya yang haram, dagingnya terbentuk dari yang haram, darahnya terbentuk dari yang haram, semua di tubuhnya terbentuk dari yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Adapun kahin, yakni dukun, itu ma'ruf. Fa huwa alladhi yad'i 'ilma al-asya'i al-mughayyabah al-mustaqbalah, yaitu seorang yang mengaku-ngaku tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Orang yang mengaku tahu tentang hal-hal gaib, maka ini adalah kahin. Jangan tertipu dengan penamaan-penamaan baru. Apakah dinamakan munajjim, ahli perbintangan? Tapi kalau tujuannya adalah menebak nasib, ya sama, dukun. Atau arraf, arraf itu orang pinter, arif, memiliki ma'rifah. Kalau dia menebak yang gaib, padahal tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah, berarti dia juga sama dukun. Maka apakah arraf atau munajjim ataupun kahin, semuanya sama hukumnya, bahwa bayarannya adalah haram dan tidak dihalalkan oleh Rasulullah SAW dalam syariat Islam ini. Maka tidak peduli namanya, tapi yang penting adalah definisinya. Apa definisinya? Walladhi yadda'i ilma al-asya' al-mughayyabah al-mustaqbaliyah. Setiap orang yang mengaku-ngaku dia tahu apa yang terjadi di masa mendatang dan mengaku-ngaku tahu tentang hal-hal yang ghaib, maka ini adalah dukun. Silahkan nama sami wala haraj, beri nama sesukamu, tetap haram hukumnya. Karena sekarang ini kebiasaan masyarakat mengganti nama-nama yang sudah kadung jelek dengan nama yang keren. Dulu pelacur diganti dengan WTS, wanita tuna susila. Ketika WTS sudah jelek kembali, ganti pekerja seks komersial, PKS atau PSK. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini adalah kalimat-kalimat yang tujuannya menjadikan nama tadi nama yang biasa, tidak jelek. Padahal dalam Islam harus diterangkan bahwa itu jelek dan namanya sudah jelek. Ikhwan ibn a'azakumullah, pelacur katakan pelacur, selesai. Biar orang itu tahu betapa jeleknya mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, sekarang dukun juga sama. Ketika nama dukun sudah mulai tidak laku di pasaran, karena masyarakat banyak ngaji, belajar Islam, belajar Quran, belajar sunnah, maka dukun ditakuti oleh mereka. Apa ini haram? Tak boleh. Jangan ke dukun. Oh bukan, ini bukan dukun, ganti nama. Yusammunahu bighairi ismih. Menamakannya dengan nama lain. Orang pinter. Apalagi? Orang pinter itu ulama mestinya. Orang pintar itu kan mestinya alim ulama yang memiliki ilmu tafsir tentang Al-Quran, ilmu hadis, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, itu baru orang pintar, alim ulama. Adapun dukun bukan orang pintar. Dia hanya menebak-nebak dengan kebodohannya, menebak-nebak dengan kedustaan, dan kalaupun dia meminta bantuan dari syaitan, dari kalangan jin, maka dia hanya mendapatkan satu kalimat yang benar dicampur dengan 100 yang dusta. Sebagaimana pernah dibahas dalam kajian Tauhid, bahwasanya jin-jin itu mencuri berita langit. Ketika mendapatkan satu kalimat, mereka yakdzibuna mi'ah, mereka berdusta dengan 100 kedustaan. Berarti benar sekali 100 dusta. Ikhwan ibn na'azakumullah, padahal rawi minar ruwat, para perawi-perawi hadis, kalau dia berdusta sekali, dua kali, tiga kali, maka para ulama ahli hadis enggak mau menerima riwayatnya dari dia. Kenapa riwayatnya tidak diterima? Dhaif. Kenapa dhaif? Karena rawinya berdusta. Apalagi yang jelas-jelas dia satu benar, seratusnya dusta. Kira-kira rawi yang kayak gini akan diterima oleh ahli hadis yang mana? Rawi yang demikian kadzab, dajjalun minad dajjajilah. Dari mana akan diterima riwayatnya? Sedangkan sanadnya dari syaitan, dari syaitan, dari syaitan, dari kadzab, dari kadzab, dari kadzab, kemudian dari dukun yang kadzab pula. Ikhwan ibn na'azakumullah, masa harus bayar sekian ratus ribu, sekian juta untuk sesuatu yang kadzib, untuk sesuatu yang dusta? Wallahi, bodoh. Orang yang datang kepada dukun tadi bodoh. Man ata kahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun dan percaya kepadanya, berarti dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikatakan faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ikhwan fillah na'azakumullah, maka di sini Rasulullah menyatakan bahwa harta yang didapat oleh perdukunan atau oleh seseorang dengan melakukan praktek perdukunan haram. Ada orang yang ketika dia dalam keadaan jatuh pailit, dagangnya, bisnisnya gagal, kemudian bangkrut dia. Kemudian cari-cari apa ya untuk mendapatkan keuntungan, modal enggak punya. Bingung dia. Kemudian mulai ngaco, mulai ngecap, kalimat-kalimat bohong diucapkan bahwa saya tahu yang ini yang gaib, saya bisa menebak ini. Mulai percaya satu orang, dua orang, tiga orang. Akhirnya terkenal dia sebagai dukun. Ketika ditegur oleh temannya, kamu jadi dukun sekarang? Oh, enggak, ini cuma sekedar cari uang dunia aja. Saya enggak beneran, saya cuma bohong aja. Lihat, ini berarti orang yang secara akidah, keyakinan, dia tidak percaya pada perdukunan. Tapi karena menghasilkan keuntungan, dia praktek tebak-tebakan. Praktek tebak-tebakan dengan menghitung kartu, dengan menghitung kerikil-kerikil, ataupun dengan menghitung bintang. Kalau menghitung bintang dikatakan ahli nujum, ahli perbintangan. Kalau dengan menghitung kerikil disebut juru ramal, yang dalam bahasa Arabnya ramal, ramal itu adalah kerikil. Kalau dia dengan menghitung-hitung yang lain, maka dia adalah orang yang takharrusan atau kharras. Kharras adalah tukang tebak. Ikhwan fillah na'azakumullah, walaupun dia mendapatkan keuntungan, walaupun secara akidah dia dalam keadaan masih belum percaya dengan perdukunan, tapi harta yang dia makan haram. Harta yang dia kasihkan pada keluarga, istrinya dan anak-anaknya adalah haram. Itu kahin. Dengan nama-nama apapun, tetap dia kahin dan hukumnya haram. Maka maknanya secara ringkas demikian. Litalabi rizqi turukun karimah. Bahwa memang di dalam mencari rizki itu banyak jalan-jalannya. Alhamdulillah. Banyak jalan-jalan yang mulia. Banyak jalan-jalan yang terhormat. Syarifatun tayyibah. Yang syarif, yang mulia dan tayyib. Banyak. Ja'alallahu iwadan. Upaya-upaya untuk mendapatkan rizki, bisa berladang, menjual hasil ladangnya, kemudian bertani, menjual hasilnya, hasil panennya, atau dia bekerja menjadi pegawai, menjadi pekerja, menjadi apa saja yang halal, atau berdagang, dia ambil barangnya dari suatu yang murah, dia jual dengan harga yang menguntungkan, ini bisnis, ini perdagangan yang halal. Alhamdulillah, perdagangan yang mulia, bisnis yang halal, terlalu banyak. Ikhwan ibn na'azakumullah, sekarang yang jadi masalah adalah kenapa bisnis-bisnis yang halal ditinggalkan untuk menjual barang haram, untuk menjual anjing, untuk menjual kemaluannya dengan melacur, atau dia dalam keadaan menebak-nebak dan mengaku tahu yang gaib kemudian mendapatkan keuntungan, yakni praktek perdukunan. Berarti ikhwan ibn na'azakumullah, orang ini adalah orang yang keterlaluan. Allah telah menjadikan berbagai macam upaya-upaya mendapatkan rizki yang halal. Dengan bisnis-bisnis yang halal, Allah jadikan banyak jalannya, banyak macamnya. Allah jadikan untuk menggantikan cara-cara yang jelek, cara-cara yang haram, yang rendah dan terhina, yang menjijikkan. Falamma kana fi turuqil ula kifayatun 'ani tsaniyah. Karena perdagangan-perdagangan yang halal, bisnis-bisnis yang halal, itu cukup. Tidak perlu pakai bisnis-bisnis yang haram. Walamma kanat mafasidut tsaniyah 'azimah. Dan juga kerusakan-kerusakan bisnis yang haram tadi, 'azim. Sangat besar. La yuqabiluha ma fiha min manfa'ah. Tidak seimbang dengan apa yang dia terima dari manfaat. Yani madaratnya dari praktek perdukunan adalah masalah rusaknya akidah. Rusaknya akidah, apakah bisa dinilai dengan harta dunia? Apakah bisa dinilai dengan uang 1 juta, 2 juta? Ikhwan fillah a'azakumullah. Kalau dia dalam keadaan akidahnya rusak, maka semua harta dunia ini enggak ada nilainya, enggak bisa dibandingkan. Ketika penduduk neraka yang paling ringan di dalam neraka ditanya, apakah engkau mau, kalau engkau fa innalaka dunya, kalau engkau memiliki dunia dan seisinya dan yang sepertinya bersamanya, double dua, apakah kamu mau memberikannya untuk tebusan agar kamu tidak disiksa? Sungguh demi Allah, aku akan berikan semuanya untuk menebus diriku agar aku tidak tersiksa, seluruh dunia dan seisinya. Kenapa di dunia ini dalam keadaan dia mengorbankan akidahnya untuk sekedar mendapatkan keuntungan duniawiyah yang sangat kecil? Ikhwan fillah a'azakumullah, itu masalah akidah. Kalau pelacuran, kehinaan dan kerendahan dirinya, kehormatan dirinya dijual dan direndahkan, dia diinjak-injak martabatnya dalam keadaan terhina. Na'udzubillah min dzalik, kita berlindung pada Allah dari yang demikian. Apakah pelacur atau gigolo? Kedua-duanya na'udzubillah adalah tempat penyakit-penyakit, tempat berbagai macam penyakit yang Allah berikan yang belum ada obatnya sekarang. La haula wala quwata illa billah. Ada seorang yang dalam keadaan dia busuk di tempat tidurnya sebelum matinya, sehingga ketika dokter itu menyatakan kepada keluarganya tidak ada harapan lagi, tinggal ditunggu saja, tapi tidak mati-mati, dalam keadaan membusuk dan di dalam tulangnya isinya adalah belatung-belatung kecil seluruhnya, dan ditunggu matinya tidak mati-mati. Na'udzubillah, baunya sampai sekeluarga menjauh. Karena apa? Dia dalam keadaan hidupnya memang melacur. Ikhwan fillah a'azakumullah, haddatsani thiqah, menyampaikan kepadaku cerita itu dari orang yang terpercaya, dan kejadiannya dalam keadaan dia tahu. Ikhwan fillah a'azakumullah, ini adalah kehinaan di dunia. Belum lagi kehinaan di akhirat dengan azab Allah. Belum lagi kesengsaraan di akhirat dengan azab Allah. Maka dikatakan mafasidnya, kerusakan dari perdagangan-perdagangan jelek tadi, termasuk menjual anjing yang haram, mafasidnya lebih besar daripada manfaat yang diambilnya. Oleh karena itu haram syar at-turuq al-khabitha allati min jumlatiha hadhihi al-mu'amalat ats-tsalatsa. Oleh karena itu syariat ini mengharamkannya, semua jalan-jalan yang jelek tadi diharamkan, dan semua muamalat yang 3 tadi, menjual barang-barang jelek yang haram tadi, Allah haramkan dan Rasulullah haramkan karena akibatnya yang jelek, yaitu bai'ul kalb, menjual anjing. Fa innahu khabithun rijsun, karena anjing itu jelek dan rijis, dalam keadaan air liurnya adalah najis dan dimakan haram, karena dia binatang yang bertaring. Alladzi bihi fasadud din wa nikatan la yajuz akluhu wastihlalu, maka tidak diperbolehkan untuk memakannya, tidak diperbolehkan pula untuk menyentuhnya karena dikhawatirkan terkena najisnya. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, dikatakan oleh Nabi menjual anjing itu harganya haram, tidak boleh. Yang kedua, kadzalika ma ta'khudhu az-zaniyah muqabil fujuriha, demikian pula keuntungan yang diambil oleh seorang pelacur, alladzi bihi fasadud din wa dunya, yang akan merusak dirinya dan merusak agamanya, merusak dunianya dan merusak agamanya, yakni dari martabat kehormatannya rusak, dari badannya juga rusak, dan juga agamanya rusak, dan agama yang rusak lebih parah, lebih berbahaya daripada kerusakan lainnya. Yang ketiga, mumithluhu ma ya'khudhu ahlu dajli wa tadlil, demikian pula keuntungan yang diambil oleh ahlu dajli. Ad-dajli adalah al-kadzib, dari kalimat dajjal inilah muncul kalimat dajjal, sang pendusta. Wa tadlil, orang yang menyesatkan, mimman yad'una ma'rifatul ghaib, yaitu orang-orang yang mengaku-ngaku tahu yang gaib dan bisa mengatur ketentuan-ketentuan takdir. Wa yukhayyiluna 'alan nas, berkhayal membohongi manusia dengan kebatilan-kebatilan mereka. Liyaslubu amwalahum untuk mendapatkan harta mereka. Jadi manusia dibohongi untuk mendapatkan harta dari mereka. Ini dukun. Fayakuluha bil batil, berarti memakan harta tadi dengan kebatilan-kebatilan. Kullu hadhihi turuq khabithatun muharramah, maka segala bentuk bisnis-bisnis ini diharamkan dan jelek. Tidak boleh dilakukan dan harganya, keuntungannya haram. Wala taslimul 'iwad fiha, tidak boleh pula menerima imbalan apapun. Waqad abdalaha Allahu bi turuqin mubahah, Allah telah menggantinya dengan cara-cara yang mubah, dengan cara-cara yang halal dan mulia. Maka faedah dari hadis ini adalah, pertama, dilarangnya harga menjual anjing, berarti tidak boleh menjual anjing dan tidak boleh memanfaatkan keuntungannya, dan tidak berbeda antara anjing yang terlatih ataupun yang tidak terlatih, apakah anjing penjaga ataupun yang lainnya. Innama yajuzu iqtina'uhu faqat fa hadhihi al-ashya'u ats-tsalatsah. Di sini menurut pendapat pensyarah bahwa anjing penjaga pun, anjing pelacak pun tidak boleh dijual. Ikhwan fillah na'azakumullah. Yang kedua yang kita ambil dari hadis ini adalah haramnya harga dari pelacuran. Sawaun kana hurrah au amah, sama saja apakah dia orang merdeka, wanita merdeka, ataupun budak. Yang budak ini biasanya dipaksa oleh tuannya untuk melacur. Maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan paksa ima Allah alal bigha, untuk melacur. Fa huwa khabithun min amal khabith, maka itu adalah jelek dari amalan yang jelek. Fi jami'i turuqihi, dalam segala bentuknya, dari yang terendahnya sampai yang kelas-kelas hotel-hotel berbintang, tetap haram. Jangan dikira kau itu mulia, tidak, tetap rendah. Yang ketiga, haramnya perdukunan dan praktek perdukunan, haramnya praktek ramal-meramal, haramnya praktek nujum, tebak-menebak, haramnya praktek darbul hasa, menembak-tebak dengan kerikil, atau mendatangkan jin, atau praktek-praktek yang disebut di sini dengan jailangkung untuk menanyakan nasib seorang, nasib fulan dan alan. Hadza haram, bisa jatuh ke dalam syirik, dan kalau pakai biaya, pakai keuntungan, maka keuntungannya pun haram. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah, apa yang terdapat atau apa yang didapatkan di dalam hadis ini. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan dibahas, bukan penyanyi akan dibahas, yang akan dibahas adalah semua barang yang haram maka harganya pun haram, pada hadis yang berikutnya. Jadi perbuatan yang haram atau barang yang haram maka menjualnya pun haram, seperti khamar, nyanyi dan sebagainya.